di antara amalan besar yang biasa wajib disertakan oleh seorang hamba yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ataukah menolak amalan yang dilakukan oleh mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang disebut dengan al-ittiba', mengikuti tata cara beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya dua syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah jalla jalaluhu dalam melakukan amalan-amalan saleh. Begitu pula al-mutaba'ah atau al-ittiba', mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijelaskan oleh al-Imam Fudail bin Iyadh, tatkala seorang hamba melakukan amalan saleh dengan keikhlasan tanpa mutaba'ah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sahih al-Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan saleh, akan tetapi belum pernah kami lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "fa huwa raddun." Maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai amalan saleh. Walaupun dia melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi selama tidak ada al-mutaba'ah, tidak ada al-ittiba', maka tidak teranggap sebagai amalan saleh di sisi Allah Rabbul Alamin. Begitu pula sebaliknya, tatkala seorang melakukan amalan besar ini, yaitu al-mutaba'ah, berittiba', sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak didasari dengan keikhlasan, pun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Telah kita jelaskan tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang pertama yang masuk ke dalam syurga, orang-orang pertama yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qira'atul Quran, jihad fi sabilillah, shadaqah. Amalan-amalan saleh, amalan-amalan besar, tapi tatkala tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka itu menjadi amalan-amalan paleh yang mengantarkan mereka ke neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka al-ittiba' haruslah ada pada diri kita, setiap pribadi muslim, pribadi mukmin. Dan inilah yang kita jalani pada da'watul salafiyah, mengembalikan segala perkara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang mencocoki beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita ambil. Ya, apa yang tidak mencocoki beliau, itulah yang kita tidak jalankan dan tidak amalkan. Yang mana hakikatnya ini telah dijelaskan oleh al-Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala an, atau alaihi rahmatullah lebih tepatnya, di dalam Al-Jami' li Adab As-Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqi Ar-Rawi Adab As-Sami'. Dijelaskan di sana sebuah perkataan yang dinukilkan dari al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Kata al-Imam Sufyan ibn Uyainah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa al-mizanul akbar." Adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau adalah al-mizanul akbar, tolak ukur terbesar. "Fa'alaihi tu'radul asya'." Kepada beliaulah dikembalikan amalan-amalan seorang hamba. "Min khuluqihi wa siratihi wa hadihi." Yang itu bisa kita lihat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syahidnya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, "Faman atau fama wafaqa, fama wafaqaha fahuwa al-haq." Apa-apa yang mencocoki, yang sesuai dengan apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwal haq, maka itu adalah al-haq. "Wa ma khalafaha fahuwal batil." Dan adapun yang menyelisihi apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah satu kebatilan. tidak dianggap sebagai al-haq walaupun dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala didasari dengan keikhlasan. Oleh karena itu setiap amalan soleh harus kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah beliau pernah melakukannya ataukah tidak pernah melakukan hal tersebut? Karena itulah yang menjadi al-mizan al-akbar, tolak ukur yang paling besar yang bisa menentukan apakah amalan tersebut diterima Allah ataukah tidak. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan dari pembahasan dari risalah Makanatus Sunnati fil Islam yang merupakan sebuah muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, dan kita sampai kepada poin yang berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek nyata dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tatkala mereka mendapatkan satu perkara dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengamalkannya tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya-tanya, tanpa menimbang, langsung mereka amalkan. Yang disebutkan di sini contohnya adalah tatkala sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan salatul asr di Masjid Quba yang merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah, yang mana awal pertama kali mereka menghadap ke kiblat kaum muslimin yang lama yaitu Baitul Maqdis. Tatkala mereka sedang melaksanakan salat, datanglah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bahwasanya kiblat diputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka tanpa berpikir panjang mereka pun seluruhnya langsung berpindah kiblat 180 derajat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, menunjukkan kepada kita tentang imtithal, realisasi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung tanpa ada banyak pertanyaan, tanpa ada banyak pertimbangan. Dan ini yang disifati oleh Syekh Al-Fauzan sebagai ahlul iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki, yang jujur, benar-benar dia beriman kepada Allah, benar-benar dia beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil satu faedah besar untuk mengkoreksi sebuah paham atau sebuah keyakinan yang dimiliki oleh kelompok Al-Murji'ah yang mereka mengingkari hadithul ahad, kabar tatkala datang dari satu orang. Karena hadithul ahad, kata mereka, tidaklah bisa dijadikan sebagai hujjah, melainkan apa yang ada di dalam hadithul ahad globalnya atau sebagian besarnya adalah sebuah kedustaan. Maka yang mereka terima hanyalah hadis-hadis mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Akan tetapi tatkala datang dari salah satu atau hanya satu orang sahabat Nabi yang mereka sebut dengan hadithul ahad, dan ini adalah istilah yang ma'ruf di kalangan muhaddithin, hadithul ahad, hanya satu orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau al tersebut, maka dengan serta mereka langsung mereka tolak, karena kata mereka kenyataan yang ada akan mendustakan hadis-hadis ahad tersebut. Maka untuk meluruskan pemahaman mereka adalah kisah yang dibawakan oleh Syekhul Fauzan ini. Tatkala sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul asr secara berjamaah, datanglah satu orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kabar dari satu orang tersebut langsima dan ditolak oleh sahabat radhiyallahu. Maka ini menjadi bahan koreksi dari akidah dan pemahaman yang ada di sisi mereka. Maka yang benar adalah hadithul ahad kita terima, dan banyak sekali dalam syariat Islam khususnya hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan hadithul ahad, seperti hadith innamal amalu binniyat yang ma'ruf di tengah-tengah kita, segala amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka ini termasuk dari hadithul ahad. Kalau pemahaman mereka, maka hadith ini ditolak, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi pemahaman tersebut tidak sejalan dengan apa yang datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam realisasi nyata kehidupan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, berbeda dengan keadaan mereka orang-orang munafikin yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka mereka akan bertanya, untuk apa Ka'bah dipindahkan? Atau afwan, untuk apa kiblat dipindahkan ke Ka'bah? Yang dahulu kita menghadap ke Baitul Maqdis. Masih ada pertanyaan tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada mereka, berbeda dengan ahlul iman yang benar-benar sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, maka mereka langsung tanpa banyak pertanyaan dan pertimbangan mengamalkan apa yang ada di sisi perintah Allah dan perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini beliau menjelaskan pula bahwasanya inilah keadaan sunnah Nabi yang benar, yang memang harus diagungkan, harus dihormati. Karena hakikatnya sunnah-sunnah Nabi tersebut adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah beliau mengucapkan satu ucapan berasal dari hawa nafsu beliau, melainkan semata-mata wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan di sini, hafizahullah wa ra'ah, wa lima fi imtithaliha min al-khairi wal barakah wal birri lil ummah. Dan mereka-mereka yang mengamalkan, merealisasikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mendapatkan al-khair wal barakah wal bir, akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Lil ummah, dan keberkahan itu bisa merata untuk umat manusia. Wa hadhihi makanatu sunnatin nabi fi qulubil muslimin, dan inilah hakikat kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hati-hati mereka orang min atau kaum muslimin. Wa in ta'akhkhara zamanahum, walaupun zaman mereka terpaut jauh dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang berada di akhir zaman seperti kita sekarang, berada di 1438 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah al-Mukarramah menuju kota al-Madinah al-Nabawiyah, terpaut 1438 tahun. Akan tetapi sampai hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau kepada kita, lantas yang harus dan wajib untuk kita lakukan tatkala mendapati ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa yu'adzimunaha wa yahtarimunaha wa yamtathirunaha, senantiasa mengagungkan ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati apa-apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, yamtathirunaha, dan segera melakukan, merealisasikan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum yasma'una ar-rasul yatakallamu biha sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka orang yang hidup di akhir zaman tersebut mendengar langsung ucapan itu dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hakikat kaum muslimin yang wajib dilakukan oleh mereka, walaupun mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali keadaannya, jaraknya terpaut jauh sekali. Akan tapi tatkala sampai sunnah Rasul kepada mereka, maka yang wajib adalah segera mengambil, menghormati, dan mengagungkan apa-apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seakan-akan kata beliau, kita langsung mendengar ucapan tersebut, kita langsung mendengar hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada isyarat besar dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, bahwasanya agar kita tidak perlu banyak bertanya, tidak perlu banyak mempertimbangkan, dunas sual wa dunal i'tirad, tatkala kita ingin mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari beliau, hadis-hadis sahih, tanpa perlu kita berpikir panjang untuk melakukannya, amalkan segera. Inilah keadaan kaum muslimin yang hakiki. Berbeda dengan kaum muslimin yang ingin banyak bertanya, apakah benar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal hadisnya jelas sahih, mutawatir, tidak perlu dilakukan lagi kesahihan atau kedzafannya. Maka ada pertanyaan-pertanyaan demikian, maka sangat disayangkan sekali walaupun mereka memang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi di sini beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana sunnah itu bisa sampai padahal jaraknya jauh sekali, yang seakan-akan kita mendengar langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. tidak dimiliki oleh orang-orang Yahud, tidak dimiliki oleh mereka kaum Nuh, dan yang semisalnya atau selain mereka dari Ahlul Kitab, hanya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1438 tahun yang lalu sampai persis seperti apa yang beliau ucapkan ketika itu. Disinilah pentingnya ilmu ruwah, ilmu mustalah, hadis. Disinilah pentingnya adanya ulama'ul muhaddithin, yang mana mereka tatkala memiliki kemampuan yang sangat tinggi, seperti al-imam al-albani alaihi rahmatullah muhaddith yang ada di zaman kita sekarang ini. Tatkala beliau melihat sebuah hadis, tanpa beliau meneliti, beliau sudah peka, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Tanpa beliau meneliti, tanpa beliau melakukan al-bahas, beliau bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Oleh karena itu, kitab besar, karya besar yang dimiliki oleh al-imam al-albani alaihi rahmatullah adalah silsilah as-sahihah wa silsilah ad-da'ifah, yang terkumpul di dalamnya sekian jilid hadis-hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Dan di sana juga ada karya besar yang dimiliki oleh beliau, silsilah ad-da'ifah, yang terkumpul di dalamnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dhaif, yang tidak benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan dijelaskan di sini oleh beliau. Maka tatkala hadis-hadis sahih sudah ada di hadapan kita, sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka harusnya mereka menghormati ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ummah Muhammadiyah, kaum muslimin yang benar-benar hakiki mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu bertanya, tanpa perlu berpikir panjang. Karena kalau bertanya lagi, berpikir panjang lagi, menimbang-nimbang lagi, apa bedanya kita dengan orang-orang munafiki yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau perintah Allah subhanahu wa ta'ala turun untuk memindahkan kiblat, kaum muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, langsung merealisasikan, langsung mempraktekkan. Beda dengan orang-orang munafiki. Begitu pula kita, tatkala kita mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus kita langsung realisasikan. Kalau kita ingin mencontoh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan maslahat dengan madaratnya, dampak positif dengan negatifnya. Kalau kita masih mempertimbangkan, masih bertanya-tanya dan yang semisalnya, dengan alasan untuk maslahat dakwahkah, atau melihat keadaan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita dan yang semisalnya, dari alasan-alasan klasik, maka kita khawatirkan apa yang ada di sisi mereka, orang-orang munafikin, dari penyakit-penyakit an-nifaq juga ada pada diri kita, wal'iyadzubillah. Sehingga untuk membedakan mereka, orang-orang yang benar-benar menganggap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ucapan yang mulia, yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan, adalah lihatlah tatkala dia mendapati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia menghadapi atau mendapati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia langsung ataukah masih menunda untuk merealisasikan itu semua dalam kehidupan dia. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau, li'annaha balaghathum, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada mereka, orang-orang yang hidup di akhir zaman yang tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, min wajhin sahih, dalam keadaan ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan-ucapan yang benar pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala majalu lit tasyakkuk, tidak perlu lagi diragukan. Fala majalu lit tasyakkuk fiha au fi madluliha, tidak perlu lagi kita meragukan apakah ini betul merupakan sabda Rasul ataukah bukan. Tidak perlu lagi diragukan. Tugas kita adalah tatkala menghadapi sunnah Nabi, langsung kita ambil, tanpa perlu meragukan lagi, kata beliau. Li'annaha balaghathum, afwan, fal mu'min yamtathiluha yutabbiquha ala nafsihi wa ala ghairihi. Maka seharusnya seorang mukmin yang benar-benar di atas keimanan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk dia segera realisasikan apa yang mereka dapati dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutabbiquha, dan mereka praktekkan sunnah-sunnah tersebut, ala nafsihi, pada diri-diri mereka, wa ala ghairihi, dan kalau mampu dipraktekkan pula kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dinasihati untuk melakukan apa yang pernah diucapkan atau menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihadza yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami'. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Nadhar Allahu imra'an." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merahmati wajah seseorang. "Sami minna haditsan," yang mendengar hadis dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengar hadis dari kami, "Faballaghahu kama sami'." Kemudian dia sampaikan hadis tersebut kepada orang lain sebagaimana yang dia dengarkan, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Persis seperti yang dia dengarkan dari hadis tersebut. Farubba muballighin aw'a min sami'. Maka mungkin saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menyampaikan hadisku tersebut aw'a di sini maknanya adalah afham. Mereka lebih faham daripada orang yang mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faraghaba sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan oleh beliau di sini, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memacu kita semua bitabligh sunnatihi ila man ba'dahu, untuk menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, kepada siapapun itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin secara umum yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ummatihi ila an takumu sa'ah, sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihentikan. Ketika kita mendengar sebuah hadis, kita amalkan yang pertama, atau sebelum itu kita mengagungkan, menghormati tanpa perlu kita kritisi atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang telah dilakukan oleh mereka, orang-orang munafiki. Kita agungkan, kita hormati ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita realisasikan pada kehidupan kita, kita amalkan. Setelah itu kita sampaikan kepada orang yang lain. Kepada orang lain agar kita mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nadarallahu imra'an." Sungguh seorang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendengarkan satu hadis, kemudian dia sampaikan seperti apa yang telah dia dengarkan dari hadis tersebut. Yang mana ini merupakan keutamaan yang besar bagi mereka yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, fi hajjatil wada', pada haji wada', yang merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khataba khutbatahu al-'azimah fi Arafat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah beliau, khutbah yang dilakukan dalam 9 Hijjah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib, agar kalian menyampaikan, kalian-kalian yang hadir, menyampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang ghaib, orang-orang yang tidak hadir di tengah-tengah kita. Farubba muballighin aw'a min sami', karena mungkin orang yang menyampaikan tersebut lebih memahami, lebih tahu apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada orang yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang mana intinya beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pacuan, berikan dorongan untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mereka mendengar sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti di sisi mereka, tapi lanjutkan hadis tersebut, sampaikan lagi kepada orang yang lain. Mungkin saja mendengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa lebih faham daripada mereka yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang mengikuti haji wada' bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ini haji perpisahan, tapi di sana kaum muslimin yang lainnya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang memiliki uzur, yang tidak melakukan haji bersama beliau alaihi salatu wasallam. Oleh karena perintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sampaikan apa yang kalian dengarkan dariku. Bisa jadi mereka yang mendengarkan melalui perintah orang lain lebih faham, orang-orang yang hadir di tengah-tengah aku langsung. Bisa saja. Karena tidak semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa memahami apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatafawatu, keadaan mereka saling bertingkat-tingkat. Oleh karena itu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, farubba muballigh aw amin sami'in. Mungkin saja mereka orang yang nanti mendengar melalui perantara, bukan langsung dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa lebih faham apa yang aku maukan, apa yang aku maksudkan daripada orang yang mendengarkan dari langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita tentang keadaan mulia mereka orang-orang yang menyampaikan langsung, menyampaikan langsung hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masuk ke dalam keumuman, keutamaan berdakwah, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Islam, berdakwah. Yaitu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Wa man ahsanu qawlan, kata Allah Azza wa Jalla, merupakan ucapan terbaik yang keluar dari lisan-lisan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia untuk berada di dalam Islam, untuk memeluk agama Islam, untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang ahsanul qaul, orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan terbaik yang keluar dari lisan-lisan mereka. Oleh karena itu di sini adalah dorongan untuk kita semua. Tatkala kita mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai berhenti di diri-diri kita. Sampaikan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memacu kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim misalkan. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita. Jangan sampai tertahan kepada atau hanya pada diri kita. Kita amalkan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis-hadisku. Mungkin saja muballigh, orang yang menyampaikan hadis tersebut, orang yang tidak hadir langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih faham daripada sami', orang yang langsung mendengar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan untuk faedah kepada ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, mereka yang hadir di majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada dari mereka yang memiliki kedudukan yang mulia, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Orang-orang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu ada Umar bin Al-Khattab, setelah itu adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Yang mana mereka ini sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan hadir pula di majlis-majlis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang-orang Arab Badui, yang mereka belum mengenal Islam kecuali benar-benar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga memang keadaan mereka berbeda. Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang mulia. Mereka orang-orang mulia yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kita melecehkan sedikit pun kedudukan mereka. Akan tetapi yang namanya insan, manusia, yatafawatun, bertingkat-tingkat. Ada yang langsung memahami ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang tidak langsung. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat beliau ketika bermajlis dengan sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam, mengulangi ucapan-ucapan beliau sebanyak 3 kali. A'adaha thalatha marrat. Mengulangi ucapan-ucapan Nabi yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali agar mudah difahami. Ini keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau rahmah, sayang kepada sahabat-sahabat yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam. Tidak ingin mereka tidak faham dengan Islam, dengan ajaran Allah azza wa jalla, dengan ajaran Rasulnya alaihi salatu wasallam, diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Bahkan kalau ada seorang Arab Badui yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi kembali, diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Rasul alaihi salatu wasallam untuk mendidik generasi terbaik, khairun nasi qarni. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi manusia adalah mereka yang ada di zamanku. Oleh karena itu di sini beliau menjelaskan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah khitab juga langsung kepada kita, umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Mungkin saja mereka yang tidak mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung bisa lebih faham daripada orang-orang yang hadir di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, fa amara sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan alladzina hadaru, memerintahkan orang-orang yang hadir ketika itu, yang hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada', wa syahidu ma'ar rasul, dan mereka menyaksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, ayyuballighul ghaibin min ummatihi alaihi salatu wassalam, untuk mereka menyampaikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan kepada orang-orang yang tidak hadir, kepada orang-orang yang tidak ada ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu, kanat inayah al-muslimin bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa talaqqiha. Oleh karena itu, kata beliau, perhatian besar dicurahkan oleh kaum muslimin kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talaqqiha wa hifdhiha wa dhabtiha 'azimah, dan perhatian mereka untuk berguru langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, begitu pula perhatian mereka untuk menghafal apa-apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhabtiha, dan mengkoreksi, mengcross check persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'azimah, perhatian mereka besar sekali. Mereka tidak main-main untuk benar-benar menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar berguru langsung kepada beliau, untuk benar-benar mengcross check apakah hadis ini sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam ataukah belum. Perhatian mereka sangat luar biasa, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perhatian yang luar biasa ini, perhatian yang besar ini turun kepada mereka tabi'in, murid-murid dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in, akan dijelaskan di sini oleh beliau secara panjang lebar. Faqat majhudul ummah kullaha, yang mana perhatian tersebut tidak dimiliki oleh umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini tidak memiliki perhatian yang luar biasa seperti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mereka menghafal, menjaga, memuliakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaysa fil umam, tidak ada, kata beliau, pada umat-umat yang ada di seluruh dunia yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka, ciptakan mereka, ummah, satu umat pun, i'tanat bi athari rasuliha wa nabiyyiha mithl hadhihi al-ummah al-muhammadiyah. Tidak ada di antara mereka satu umat pun yang benar-benar memperhatikan athar-athar, apa-apa yang datang dari rasul mereka ataukah dari nabi mereka seperti perhatian umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang puncaknya adalah perhatian besar ini dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Fakanu, mereka adalah orang-orang yahfazuna sunnah, yang menghafal sunnah-sunnah Nabi, fi sudurihim, dalam hati-hati mereka, hifzan an dhahril qalb, yang mana hafalan-hafalan mereka tersebut adalah hafalan yang sangat mutqin, di luar kepala, seperti kita menghafal surah Al-Fatihah tanpa harus memeroja'ah setiap saat, setiap waktu. Hafalan yang luar biasa yang ada di sisi mereka, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahfazuna sunnah fi sudurihim hifzan an dhahri qalbin. Hafalan mereka benar-benar di luar kepala. Apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung diserap oleh mereka, langsung dihafalkan oleh mereka, dan disampaikan kepada orang lain. Kalau kita melihat kisah sebagian para a'immatus salaf, ini a'immatus salaf, bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan al-imamul Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana dikisahkan bahwasanya beliau tatkala mendengar satu ucapan, langsung dihafal. Langsung dihafal oleh beliau alaihi rahmatullah. Oleh karena itu dinukilkan dalam satu riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah riwayat ini sahih atau akan da'ifah. Akan tapi saya ucapkan atau nukilkan di sini untuk kita mengambil ibrah. Yang mana diriwayatkan pada riwayat tersebut bahwasanya al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah adalah seorang yang sangat tidak mau untuk masuk ke dalam pasar. untuk masuk ke dalam pasar. Karena setiap beliau melewati satu kios, dua kios, tiga kios, apa yang diucapkan oleh sang pedagang berupa tawaran-tawaran ataukah promosi-promosi barang dagangan dan misalnya masuk ke telinga beliau dan dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kuatnya hafalan yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Dan kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita, tatkala beliau diuji, dibolak-balik sebuah sanad atau ratusan sanad agar beliau dites seberapa kuat hafalan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana akhirnya ujung atau hasil dari ujian tersebut adalah beliau bisa mengkoreksi satu persatu sanad yang telah dibolak-balik oleh mereka yang ingin mengetes Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana mereka, orang-orang yang mengetes ini adalah juga para a'immah fil hadis. Bukan hanya sekedar orang kroco-kroco, orang yang kecil yang tidak faham ilmu hadis, lah. A'immah. Akan tetapi mereka datang ke Bukhara untuk menemui Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dan menguji hafalan yang ada di sisi Al-Imam Al-Bukhari, dan mereka dapati hasil ujian mereka luar biasa. Satu persatu sanadnya diperbaiki oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bukan hanya itu, sanad yang telah disampaikan salah, yang telah dibolak-balik tadi, yang harusnya tabi'in meriwayatkan dari sahabat, dibalik sahabat meriwayatkan dari tabi'in, sahabat meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in, dibolak-balik. Yang salah itu juga dihafal oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Luar biasa hafalan yang di sisi Al-Imam Al-Allamah Bukhari alaihi rahmatullah. Ini keadaan a'immatus salaf. Baru Al-Imam Al-Bukhari, hafalan beliau sudah kepada sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi? Yang insyaallah taala akan kita jelaskan nanti. Keadaan mereka dalam menghafal juga luar biasa. Yahfaduna sunnah fi sudurihim hifdzan an dhahri qalbin. Hafalan yang di luar kepala. Wa yulaqqinunaha wa yuballighunaha li ghairihim. Yang mana hafalan-hafalan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mereka telah berguru langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yuballighunaha, mereka sampaikan li ghairihim, kepada orang lain. As-sabiq yuballigh al-lahiq jilan ba'da jilin. Yang mana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, begitu pula tabi'in menyampaikan kepada murid-murid mereka dari hafalan-hafalan yang kuat tersebut kepada atba' tabi'in, terus atba'ut tabi'in kepada murid-murid mereka a'immatus salaf, a'immatus salaf kepada imam-imam yang lainnya sampai di zaman kita sekarang ini. Kata beliau, terus orang-orang terdahulu menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat seperti apa yang dikeluarkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang belakangan, yang tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jilan ba'da jil, begitulah terus generasi demi generasi sampai di zaman kita sekarang ini. Dan kita pun memiliki beban yang sama, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai generasi berikutnya, agar anak-anak keturunan kita, pemuda-pemuda kaum muslimin, khususnya pemuda-pemuda salafiyin, bisa menangkap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu ila janibi hifdhiha wa itqaniha yaktubuna al-ahadits kitabatan. Yang mana saking kuatnya yang hafalan yang ada di sisi mereka, mereka bisa menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di lembaran-lembaran dan menjadikan lembaran-lembaran tersebut sebagai as-suhuf, sebuah buku yang nanti buku itulah yang akan diriwayatkan kepada anak-anak mereka atau kepada orang-orang lain atau kepada sahabat-sahabat mereka, yang itu nanti terus berjalan sampai ke generasi-generasi setelah mereka. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala yang berkaitan dengan ini, yaitu menulis, hukum menulis apa-apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena pada awal-awal Islam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kataba anni syai'an falyamhu." Siapapun dari kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menulis sabda-sabdaku, maka hendaklah dia menghapus ucapan-ucapanku tersebut. Nanti insyaallah taala akan kita bahas kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhum ardahum untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan apa sebab dari itu semua akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada sisa waktu 5 menit. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya tapi lupa di atas pertanyaannya. Kurang lebihnya yang saya ingat, ketika ada jadwal ronda di 10 malam terakhir, apakah yang lebih afdol melaksanakan sholat malam di awal malam sehingga bisa menjalankan tugas ronda dengan baik? Ini pilihan pertama. Ataukah yang kedua, mengakhirkan sholat malam, mengikuti sholat bersama imam di akhir malam dengan konsekuensi tidak menjalankan tugas ronda tersebut dengan maksimal? Ini kurang lebih pertanyaannya. Jadi apakah yang lebih afdol sholat di awal malam kemudian di akhir malam dipakai untuk ronda, ataukah tetap sholat bersama imam di akhir malam, akan tetapi tugas ronda yang dibebankan kepada dia, yang menjadi kewajiban dia, terbengkalai dalam tanda kutip atau dikerjakan secara tidak maksimal? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau jawaban saya pribadi dari pertanyaan ini adalah yang lebih afdol, yang utama adalah menjama', menggabungkan antara dua perkara tersebut. Dan Allah Ta'ala alam, bisa apa enggak? Koordinator ronda Abu Harun, bisa. Berarti kalau dari koordinatornya mengatakan bisa, dibolehkan atau memungkinkan ya, memungkinkan untuk digabungkan. Jadi dua-duanya dilakukan di akhir malam. Tugas ronda dilakukan plus sholat terawih bersama imam pun dilakukan di akhir malam. Karena keadaan tatkala kita melakukan sholat tarawih pada 10 hari terakhir di awal malam tetap sah dan tidak diingkari. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sebaik-baik qudwah, panutan kita, melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail di akhir malam, yang mana awal-awal malam beliau tidak dimanfaatkan untuk melakukan sholat tarawih. Terlebih walhamdulillah kondisi memungkinkan, jadi tetap sholat bersama imam di akhir malam dan tetap sholat pula, tetap melaksanakan pula tugas ronda yang dibebankan kepada antum, sehingga keduanya tetap berjalan, dan itulah yang paling afdol, yang paling utama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.